sapa wonge lumaku ana sandhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Sapa wonge lumaku ana sandhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala nabiyyinal hadil amin المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sampun nyipta ngrekso lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Selawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunnahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki Allah kepareng maringi kathah kanugrahan kagem kula panjenengan sedaya. Katitik kita saged makempal manunggal wonten balai desa Waru mriki, Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Hadiningrat. Saperlu kagem dampiak-dampiak guyub saeko kafti kanthi khusyuk, kanthi tenang midhangetaken pengaosan supados kula lan panjenengan sedaya pinaringan tambahan hidayah, nyadong pepeling saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi pangajab kula panjenengan sedaya dalu niki samangke kundur wonten dalemipun piyambak-piyambak kanthi ngasto manah ingkang lejar, penggalih ingkang pajar, pikiran ingkang dangang, satemah saged ngelajengaken jejibahan luhur. Nggih punika ngibadah manembah dumateng Allah menika ingkang paling wigati. Kados dawuhipun Allah taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Wa'bud lan prayoga sira iku padha ngibadah, padha manembah, padha manengku puja, ngaturake pandawa panyuwunan rabbaka marang pangeranira, marang sesembahanmu, hatta nganti yakti akal yakinu, nganti tumekaning pati, ngantos dumugi puputing yuswa. Menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ini wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala ugi dawuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan sira iku aja sepisan-pisan kumawani mati kajaba kanthi kahanan ngrungkepi agama Islam. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, saderengipun matur kawula langkung rumiyin badhe ngaturaken salam ta'zim, salam pangabekti, salam pikurmatan punjuk wonten ngarsanipun kepala desa Pegi Waru nggih, panjenenganipun Bapak Sularto S.Pd. lan sedaya takmir masjid wonten wewengkon mriki semanten niki kagem para panitia ingkang sampun nyawisake papan palenggahan ubo rampe lan sanes-sanesipun satemah pengaosan dalu niki saged lumampah kanthi gangsar sae mboten manggih alangan setunggal punapa. Mugi-mugi kesaenan panjenengan tansah pikantuk lintu kesaenan ingkang langkung kathah wonten ngarsanipun Allah Ta'ala. Allahumma amin. Semanten ugi kagem para jamaah, mugi-mugi kanthi keberkahan rahmat sih wilasanipun Allah ingkang dipun udhunake wonten kalodhangan dalu punika, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedaya tansah manggih rahayu yuwono selamat widodo ayu ayom tentrem selamat dunya ngantos dumugi akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tansah pinaringan rejeki ingkang kathah lan barokah, cukup nggo gawe omah, turah nggo tuku sawah, kalih ziarah Mekah Madinah. Allahumma amin. Sing ora amin ya ngen ra mangkat ngene. Ewan dene irah-irahan pengawasan dalu punika tujuan manungsa ngelampai gesang ten ngalam dunya. Bapak Ibu Kang Mas Bayu kahanan ingkang lumampah wonten ngalam dunya niki, sae panggesangan ingkang dipun lampai dening sato kewan utawi tetanduran lan tetumbuhan niku saged pinangka kaca benggala kagem kula lan panjenengan sedaya. Kados pangandikanipun Imam Ibnul Mu'taz, faya ajaban kaifa yusall ilahu an kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Faya ajaban yakti ngumunake kaifa yusall ilah, kenapa Gusti Allah iku kok dimaksiati, wa kaifa yajhaduhul jahidu lan kenapa Gusti Allah kuwi kok ora dipercayani, wa fi kulli syai'in lahu ayatu ing kamangka mapan ana sekabehing panguripan wonten sak lumahing jagat sak kurepe langit iku ngemu piwulang ngemot pitutur tadullu ingkang nuduhake annahu wahidu. Pilih Allah menika zat ingkang maha tunggal. Bapak Ibu nalika kersa mirsani panggesanganipun mendo utawi ayam, mendo niku lahir ceprot nggih, bar niku terus nusu, bibar nusu terus ajar melaku, nek pun ajar melaku terus negar-negar. Pinten umure mendo kinten-kinten? Kalih tahun, wonten sing tigang tahun, wonten sing gangsal tahun. Pendamelanipun mendo napa? Mangan, ngombe, terus pipis, terus neng buri gitu. Nek cara menungso nggih kembul bujana pesta bandrawina wonten satengahing sasana panguntalan gitu. Bibar niku terus crossing tumuju sasana pangendokan. Esok ngenteni sore, sore ngenteni esok. Niku panggesanganipun sato kewan. Ewon dene kula panjenengan sedaya Bapak Ibu, pinangka manungsa makhluk ingkang tinitah ten marcapada niki mboten kados dene sato kewan. Pinaringan budi pekerti, pinaringan unggah-ungguh tata krama subasita sopan santun. Gesangipun manungsa mboten sami kalih gesangipun sato kewan. Pramila saking menika Allah Subhanahu wa taala nggih dawuh wonten salebetipun Al-Qur'an, kitab suci umat Islam ingkang tansah dipun kaji dening para haji, ibu hajah, para kiai, para santri rinten kelawan wengi minangka panuntun kiblating panembah ilahi Rabbi. Pripun dawuhipun Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa, ingsun Allah ora nate nyipta menungso lan ingsun ora nyipta jin illa kajaba liya'buduni, supaya manungso lan jin padha manembah, padha ngibadah marang aku Allah Subhanahu wa taala. Dados Bapak Ibu ngelampai gesang ten ngalam donya pinaringan ngelmu, penggalih pikiran, budi, pekerti, sopan santun, unggah-ungguh subasita niku sedaya fasilitas saking Allah. Semanten ugi pinaringan garwa, putra, redana, kencana, waspra, buga, curiga, turangga lan kukila, mas picis, raja, brana, niku sedaya peparingipun Allah. Supados napa? Liyak buduni, menungso padha ngibadah marang aku Allah Subhanahu wa taala. Mila al-Imam nggih Paduka Syekh Muhammad At-Tamimi wonten salebetipun kitab ingkang dipun anggit piyambak irah-irahanipun Al-Usulus Salatah. Kitab Al-Usulus Salatah. Syekh Muhammad At-Tamimi paring dawuh pitutur luhur pepeling kagem kula panjenengan sedaya. Annallaha yakti Allah iku khalaqona wis nyipta awake dhewe. Menungsa niku mboten bledak saka kayu lan watu. Nek bledak saka kayu, saka watu niku diarani sun gokong. Ning nek menungsa niku mboten digawe dening bapa lan biyung. Buktine Nabi Adam mboten gadah bapa lan biyung. Kanjeng Nabi Isa namung kagungan biyung, mboten kagungan bapa. Ateges menungsa niku mboten dicipta dening bapa lan biyung. Sepinten kathahipun bapa lan biyung ngarep-arep dipun ganjar anak dening Allah Subhanahu wa taala. Ning mboten diparingi ateges bapa biyung mboten saged nyipta anak. Ning anak menungso niku dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala. Annallaha khalaqana, yakti Allah wis nyipta awake dhewe. Wa razaqana, lan Allah maringi rejeki kagem kula panjenengan sedaya. Wa lam yatrukna hamala, lan Allah taala mboten nilar kula panjenengan sedaya ngelampai gesang, ngelakoni urip bebas sak karepe dhewe mboten. Sebab nek menungso nglakoni urip bebas sak karepe dhewe, mboten gadahi patokan urip, mboten gadahi kitab suci, mboten duwe unggah-ungguh tata krama. Nuwun sewu, panggesanganipun sami kalih panggesanganipun sato kewan. Mula mboten aneh Bapak Ibu sedaya, ten tanah Londo mereka, wonten tanah Amerika, niku sampun kejadian menungso rabi polokromo bangun balai wisma kalih kirik. Nek kirik niku jek cilik, nek pun gede jenenge USA, USA, United State of Kirik. Segawon. Jadi menungso rabi karo asu. Iku teng Eropa pun kelakon, Pak. Naudzubillah min dzalik. Sebab napa? Dheweke nglakoni urip mboten nganggo unggah-ungguh, mboten nganggo tata krama, mboten nganggo subasita, mboten nganggo patokan kitab suci Al-Qur'an, ming nglakoni urip nuruti karepe atine dhewe. Rabi karo asu. Nggih, nek minggu niku nggih napa turune amor kalih asu. Na'udzubillahi minal asu. Walam yaqturu hamala, Allah Ta'ala ora ninggal awake dhewe nglakoni urip sekarepe dhewe, bal ananging arsala ilaina. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngutus kagem kula panjenengan sedaya menungso sak kabeh, jin sak kabeh ingkang mapan wonten salumaing jagat sakurebe langit. Allah ngutus sinten? Rasula, setunggalipun rasul. Jadi Allah nyipto awake dhewe urip ten ngalam donya wis tah do urip apa ngono sak karepmu, sing penting wis tak wenehi jatah urip semene kowe arep nunjang palang arep dadi apa sak mboten. Bal arsala ilaina rasula, ananging Allah ngutus sawijining rasul. Faman ata'ahu, faman mula sapa wonge, sapa menungsane, sapa jin ata'ahu taat, manut bangun miturut marang piwulange rasul utusane Gusti Allah, dakhalal jannata, dheweke bakal lumebu ana ing swarga. Waman lan sapa wonge asahu, melincur boten bangun miturut dumateng piwulangipun nabi lan rasul, dakhalan naro, dheweke bakal lumebu ana ing neraka. Iki dawuhipun Syekh Muhammad At-Tamimi, pinangka pepeling pemut pitutur luhur sabdatama ingkang migunani tumrapipun tiang-tiang iman. Allah Ta'ala dawuh fadzakir, wene ana pepeling, fa inna dzikra, sebab pepeling iku tanfaul mukminin, iku ana guna paedae kanggone wong-wong ingkang tasih nggadahi iman. Kula yakin Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang rawuh ten balik desa mriki, rawuhipun panjenengan mboten krana wedang segelas, mboten krana dorpres isine napa niku kirangan niku. Napa ta Mas isine? Minyak goreng apa lemper apa? Mboten. Ning ingkang jalari kula panjenengan sedaya gedlarang-gelarang, rawuh wonten papan mriki mboten wonten sanes kejawi raos napa iman, kapercayan, kapitadosan, sebab kula sedaya sampun ngerungkepi agami Islam. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, ayat ingkang sepisan dawuhake menungso cinipto, dipun cipto dening Allah kongkon ngibadah. Nggih. Lajeng wonten ayat ingkang badhe kula waosaken kados pangendikanipun Syekh Muhammad At-Tamimi, Allah niku ngutus sawenehing nabi, sawenehing rasul. Nggih. Walaqad ba'asna ya lan yakti ingsun, Allah wis ngutus fi kulli ummatir rasula, marang saben-saben kaum sawijining rasul, ani budullaha, supaya kaum ibu padha ngibadah marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajtani butahut, lan ninggalake sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sembahan sanesi Allah niku kedah dipun buang. Sebab negara kesatuan Republik Indonesia menika ugi dipun bangun di atas prinsip agama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maknane pun apa? Bangsa Indonesia manembah dumateng Gusti Allah ingkang Maha Sawiji, Maha Tunggal, lan boten manembah dumateng sesembahan-sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Kadosta jimat, dukun, nggih, setan sing mbau reksa, kaki among, nini among, nyiroro kidul, nyiroro lor, niku dipun singkiri sedaya umat Islam madep mantep manembahipun dumateng Allah taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kula sumpah setia tuhu, bilih kula niku namung badhe dumateng paduka kemawon manembah kula. Namung dumateng paduka kemawon kula nyuwun pengayoman. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, ananging janji ingkang sampun kula panjenengan sedaya wedalake ucapake wonten ngarsanipun Allah, duk nalika ngucap kalimat syahadat niku kadang kala saged gotah, saged luntur. Kadang kala menungso niku lali purwa doksina, mboten eling, nggih, jejibahan ingkang paling wigati gesang ten ngalam donya niku mboten wonten sanes kejawi ngibadah Allah. Ning kadang kala tugas ngibadah niku cantolan ten cangkeme iwak niku lho jenenge napa? Ganjarane dipendhet anggo teparu.